Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan pasal yang ketiga yang berkenaan dengan hukum menuntut ilmu. Maka insya Allah pada malam ini kita akan masuk ke bab yang kedua. Al-babu tsani fi adabi talibil ilmi wal asbabi al-mu'inah ala tahsilih. Bab yang kedua yaitu mengenai adab menuntut ilmu atau adab seorang penuntut ilmu, ya. Adab talibul ilmi, adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Wal asbabi al-mu'inah ala tahsilih, dan sebab-sebab yang membantu seorang penuntut ilmu untuk berhasil mendapatkan ilmu. Ya. Ini adalah bab yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Insya Allah dengan mempelajari bab ini, seorang penuntut ilmu tahu apa saja adab-adab, apa saja etika-etika, ya, yang harus dia perbuat sebagai seorang penuntut ilmu. Demikian juga bab ini akan menjelaskan sebab-sebab yang akan menolong dia untuk berhasil dalam menuntut ilmu. Kata beliau, al-faslul awal, pasal yang pertama, adabu talibul ilm, adab menuntut ilmu, adab-adab menuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, talibul ilmi labudda lahu minat ta'addubi bil adab nadhkur minha. Seorang penuntut ilmu, kata beliau, haruslah dia berhias dengan adab-adab. Nadzkur minha, yang akan kami sebutkan beberapa adab tersebut. Kata beliau, al-amrul awal, yang pertama, ikhlasun niyah lillahi azza wa jal. Adab yang pertama, kata beliau, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah adab yang pertama dan utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Hendaknya ketika dia menuntut ilmu, dia ikhlaskan niatnya hanya untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ketika dia menuntut ilmu, orientasinya untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang selainnya. Ini adab yang pertama. Kemudian dijelaskan oleh beliau, bi ayyakuna qasduhu bi talibil ilm wajhallahi wadaril akhirah. Yang dimaksud dengan mengikhlaskan niat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah tujuan dia menuntut ilmu itu adalah untuk memperoleh wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga negeri akhirat, ya, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Bukan yang menjadi tujuan dia agar dipuji oleh manusia, ya, disebut-sebut oleh manusia sebagai seorang alim. Demikian juga bukan agar dia mendapatkan popularitas dan kedudukan di hadapan manusia. Niat dia ketika menuntut ilmu semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'anna Allah hatha alaihi wa raghaba fihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mendorong dan menyemangati untuk menuntut ilmu. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Di dalam ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menimba ilmu. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasungan, motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menuntut ilmu. Qala wa thana'u 'ala al-ulama fil Qur'anil ma'ruf, dan pujian terhadap para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, itu banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an dan telah kita ketahui bersama. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan tingginya kedudukan orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya itu hanyalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Satu lagi ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Kata Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Demikian juga Allah memerintahkan kepada kita apabila kita menghadapi sebuah problematika, permasalahan dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kalian kepada para ulama, "In kuntum la ta'lamun," apabila kalian tidak mengetahui. Ayat-ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semuanya menunjukkan kepada kita sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan ilmu. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kedudukan yang tinggi. Kemudian merekalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah rujukan umat, tempat umat bertanya, mengadukan problematika mereka. Kemudian kata beliau, "Wa idza asnallahu ala syai'in aw amara bihi sara ibadatan." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memuji sesuatu atau memerintahkannya, maka perkara tersebut adalah ibadah. Ya. Ini adalah sebuah kaidah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu, ya, atau memerintahkannya, maka perkara tersebut adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu dan memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, maka kesimpulannya apa? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa definisi ibadah? Angkat tangan yang bisa dari kalangan thullab. Antum, Pak. Apa itu ibadah? Fadl. Ya? Sesuatu yang diridhoi. Masya Allah. Ada yang bisa lebih lengkap? Zahira wal batinah. Definisinya siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang namanya ibadah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Min al-aqwali wal af'al zahira wa batina. Kata beliau rahimahullahu taala, yang namanya ibadah adalah suatu nama yang mengumpulkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak tampak. Ini namanya ibadah. Ya. Jadi segala sesuatu, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, apapun bentuknya, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu yang terlihat, yang nampak atau yang tidak tampak, itu disebut sebagai ibadah. Dari mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan meridhoi suatu perbuatan? Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala puji perbuatan tersebut. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala puji orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dan dari dalil-dalil yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah dan ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah bukan? Perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk menuntut ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah puji orang-orang yang diberikan ilmu. Allah puji orang-orang yang menuntut ilmu sehingga menjadikan dia sebagai ahlul ilmi. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya apa? Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Ya. Kemudian kata beliau, idzan fayajibul ikhlasu fihi lillah. Setelah kita ketahui bahwa ilmu itu adalah ibadah, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ayyan wiyal insanu fi talabil ilm wajhallahi azza wa jal. Yaitu dengan seseorang meniatkan dalam ketika dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk memperoleh wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah Allah azza wa jal. Wa idza nawal insanu bitalabil ilmi asy-syar'i ayyana la syahadatan liyatawassala biha ila martabatin aw rutbah faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajhallahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah ya'ni rihaha wa hadha wa'idun syadid. Kata beliau, apabila seseorang, ya, meniatkan ketika dia menuntut ilmu, dia punya niat untuk memperoleh syahadah, sertifikat, atau apa bahasa kita, ijazah. Ya. Yang dengan ijazah tersebut dia sampai kepada kedudukan atau posisi tertentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah bersabda, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, ya, yang seharusnya dicari dengannya wajah Allah azza wa jal, dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Ya. Jadi apabila seorang mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, untuk mendapatkan kemasyhuran di hadapan manusia, agar dia dikenal di depan manusia, maka dia tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia niatkan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dia cari untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia niatkan dengan menuntut ilmu tersebut untuk mendapatkan secuil bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan demikian juga dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang tiga orang yang pertama kali dihukum pada hari kiamat kelak. Ketiga orang ini yang pertama adalah seseorang yang berjihad ya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dihadapkan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, ya, dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, apa yang kau lakukan? Kemudian dia mengatakan, aku telah berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan padanya, kadzabta. Engkau telah berdusta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah engkau berjihad, melainkan agar engkau disebut sebagai seorang pemberani. Maka dia pun diseret wajahnya, di atas wajahnya, kemudian dijerembabkan ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama. Yang berjihad di jalan Allah, katanya. Berjihad, ya. Akan tetapi niatnya agar dia dikatakan sebagai seorang pemberani. Ya. Apakah dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawabula. Bukan surga yang dia dapatkan. Malah dia diseret di atas wajahnya dan dijerambabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama. Kemudian dipanggil orang yang kedua ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ditampakkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Kemudian dia ditanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat tersebut? Kemudian dia mengatakan bahwa aku telah ya, mempergunakan nikmat tersebut untuk mempelajari ilmu ya, untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabt. Ya. Engkau telah berdusta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan bahwa dia mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabt. Ya. Tidaklah engkau mempelajari ilmu itu semua, melainkan agar engkau dipanggil sebagai qari'. Orang yang berilmu, orang yang membaca Al-Quran. Maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Kemudian ditanya dia, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan? Kemudian dia katakan bahwa nikmat tersebut disedekahkan, dinafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi orang yang ketiga ini didustakan oleh Allah. Kadzabta. Engkau telah berdusta. Tidaklah engkau menginfakkan harta tersebut, melainkan agar engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Maka nasib orang yang ketiga ini pun sama dengan orang dua orang sebelumnya. Diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Asyahid, fokus kita ya dari kisah ini, dari hadis ini adalah orang yang kedua orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia manfaatkan nikmat tersebut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi niatnya apa? Agar disebut sebagai qari, disebut sebagai alim, disebut sebagai orang yang berilmu. Niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apakah keutamaan yang dia peroleh? Aljawab la. Apa yang dilakukan menjadi bumerang bagi dia. Yang seharusnya dengannya dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia tidak ikhlas, maka keadaannya berbalik, justru menjadi kecelakaan dan kebinasaan bagi dirinya. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, hendaknya dia mengikhlaskan ya perbuatannya, amalannya ini hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita harapkan dari manusia? Pujian, kedudukan yang tinggi, bisa duduk di kursi ini. Ini semua tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita. Pujian manusia yang tidak ada artinya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suatu perkara yang perlu menjadi perhatian seorang penuntut ilmu. Dalam setiap detik, dalam setiap waktu yang dia habiskan ketika menuntut ilmu, hendaknya dia niatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, lakin law qala talibul ilm, akan tetapi kata beliau rahimahullahu taala, apabila seorang penuntut ilmu mengatakan ana uridu an anala syahadata la min ajli hadzin minad dunya walakin li anna an-nazam asbah makaisil alim fiha syahadatuhu. Apabila seorang penuntut ilmu mengatakan, saya menuntut ilmu itu untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah, sertifikat atau apa, gelar, ya, gelar akademis. Akan tetapi dengan gelar akademis ini bukan dunia yang saya inginkan. Ya. Akan tetapi karena apa? Karena peraturan-peraturan yang ada di negara, ya, itu apa? Seorang yang berilmu, ilmu seseorang itu dilihat dari sertifikat atau ijazah, ya, atau gelar akademis yang dia miliki. Maksudnya apa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Di sebagian tempat, ya, seseorang itu tidak bisa dia melakukan dakwah melainkan dia harus punya gelar. Ya. Harus punya gelar, dilihat dulu titelnya. Ya. S1 kah, S2 atau S3, dilihat. Bagaimana yang sekarang terjadi di kerajaan Saudi Arabia, ya. Di sana seorang apabila dia ingin berdakwah harus dilihat dulu titelnya, ya. Maka bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang dia ingin memperoleh ijazah, memperoleh syahadah, sertifikat agar dia bisa berdakwah. Kenapa? Karena peraturan mewajibkan hal yang demikian. Anda tidak boleh membuka pelajaran melainkan harus punya gelar. Ya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Syekhuna Abdullah Mar'i, beliau mengatakan bahwa di Saudi itu ada tasydid. Ketat aturannya. Harus jelas seseorang itu belajar di mana, di universitas mana, apa gelarnya, baru bisa memberikan muhadharah, baru bisa melakukan dakwah. Maka apa hukum yang seperti ini? Ya. Kemudian kata beliau, idza kanat Niyatul insan nailu syahadah min ajli naf'il khalq ta'liman aw idaratan aw nahwiha fahadihi niyatun salimah la tadurruhu syai'an li'annaha niyatun haqq. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila niat seorang ya mengambil syahadah, ijazah atau sertifikat dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada manusia, ya, baik itu ta'lim, baik itu untuk mengajarkan mereka, untuk mengajar mereka, au idaratan, atau berhubungan dengan lembaga-lembaga dakwah atau yang selainnya, maka ini adalah niat yang salimah, niat yang benar, ya, yang tidak akan memudaratkan dirinya sedikit pun. Li'annaha niyatun haqq. Karena yang demikian adalah niat yang haqq, yang benar. Ya. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kondisi yang memang membuat kita terpaksa mencari ijazah. Ya. Tidak bisa berdakwah, tidak bisa masuk memberikan muhadroh di suatu daerah, melainkan kita harus punya ijazah. Maka apabila seseorang ya menghadapi situasi yang seperti ini, maka tidak mengapa baginya. Ya. Dia belajar dengan tujuan apa? Mendapatkan ijazah. Mendapatkan sertifikat. Ya. Mendapatkan gelar akademis. Yang dengan gelar akademis tersebut, dia bisa untuk berdakwah di hadapan manusia. Ini yang mengatakan siapa ikhwan? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan demikian juga Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, ya. Dalam kitab beliau risalah kecil ini, Mas'uliyati Thalibul Ilm. Kalau kita terjemahkan apa? Tanggung jawab penuntut ilmu. Ya. Beliau ditanya tentang orang-orang yang belajar, ya, untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan gelar akademis, ya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, man arada asy-syahadah liyataqawwa biha ala tablighil ilm wad-da'wah ila al-khair faqad ahsana fi dzalik. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan syahadah, menginginkan ijazah atau gelar akademis, ya, untuk memperkuat dirinya ala tablighil ilm, dalam menyampaikan ilmu, wad-da'wah, dan juga dalam menyampaikan dakwah, ilal khair, kepada kebaikan, faqad ahsan fi dzalik, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang baik. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Jadi jangan salah persepsi. Tidak semuanya orang yang belajar untuk memperoleh gelar akademis itu salah niatnya. Apabila dia belajar untuk mendapatkan gelar akademis dengan tujuan agar dakwahnya lebih diterima oleh masyarakat, maka niat yang seperti ini tidaklah memudaratkan dia. Ya. Jadi hendaknya kita terbuka wawasannya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua orang ya yang mencari gelar akademis itu tercela. Ya. Apabila dia mencari gelar akademis tersebut untuk mempermudah jalannya menyampaikan ilmu kepada manusia, maka apa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz? Faqad ahsan fi dzalik. Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang baik. Kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa inna ma dzakarna al-ikhlas fi awwali adabi talib al-ilm li anna al-ikhlasa asasun. Hanya saja kami sebutkan al-ikhlas di awal adab menuntut ilmu karena ikhlas itu adalah asas pondasi. Ya. Kalau pondasinya benar, pondasinya kuat, maka insya Allah akan berdiri di atasnya bangunan yang tinggi dan indah. Tapi apabila pondasinya rusak, ya, pondasinya tidak kokoh, maka jangan harapkan akan tumbuh padanya bangunan yang kokoh dan kuat pula. Ya. Oleh karena itulah beliau menyebutkan ikhlasun niyah di awal-awal adab. Ya. Sebelum kita berbicara tentang adab-adab di majelis ilmu, ya, tentang bagaimana cara dia menuntut ilmu, jangan bicara ini dulu. Sebelum yang pertama ini sudah bagus. Ya. Makanya kata Syekh, kita dahulukan ini karena niat yang ikhlas itu adalah asas, pondasi dasar seorang penuntut ilmu. Ya. Fa'ala talibul ilmi ayyan wiya bi talabil ilm imtithal amrillahi azza wa jal lianna Allah azza wa jal amara bil ilmi. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu agar dia meniatkan ketika menuntut ilmu, ya, dia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah azza wa jal. Ya. Lianna Allah azza wa jal amara bil ilmi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Fa'amara bil ilmi fa'idha ta'allamta fa'innaka mumtathilun li'amrillahi azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu apabila engkau menuntut ilmu, maka sesungguhnya engkau sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jal. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Fa insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada perkara yang kedua, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari yang selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.